Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, ma ba'd. Syarat-syarat wajib sholat apa saja? Apa saja Usama? Muhammad, syarat-syarat wajib sholat apa saja? Qari, muslim, mukallaf, mukallaf itu akil, baligh, berakal dan dewasa. Nah, untuk wanita ditambah dengan syarat abdah. Suci dari haid dan nifas. Nah, yang dimaksud muslim. Nah, yang dimaksud muslim di sini. Apa yang dimaksud muslim di sini? Yang diwajibkan sholat. Hah? Apa? Berdiri. Pum. Tiga kali itu bicara, Ustaz tidak dengar sama sekali. Yang telah mengucapkan dua kali masyhadah. Baik. Dalilnya hadis. Hah? Hadis Ibn Abbas tentang diutusnya siapa? Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman. Baik. Muttafaq alaih. Jadi orang kafir tidak dituntut sholat, tidak disuruh sholat, ya. Tetapi disuruh apa? Kalau ada orang kafir didakwahi, bukan disuruh sholat, disuruh apa? Disuruh bersyahadat. Nanti kalau dia sudah bersyahadat, resmi masuk Islam, baru disuruh sholat. Nah, bagaimana? Nabi alaihi salatu wassalam ketika mengutus Mu'ad bin Jabal, kamu mendatangi kaum dari kalangan ahli kitab, yang pertama kamu serukan kepada mereka adalah dua kalimat syahadat. Jika mereka mengucap mana'atimu yang mengucapkan dua kalimat syahadat, beritakan, informasikan bahwa Allah mewajibkan atas mereka sholat lima waktu setiap hari dan malam. Begitu. Nah, jika mereka melaksanakannya sholat lima waktu, sholat padahal masih kafir juga tetap tidak sah. Naam, sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 54. Ya. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Naam. Meskipun begitu, mereka di akhirat akan disiksa karena yang mati di atas kekafiran, masuk neraka, intinya karena kafir. Tapi selain itu mereka juga disiksa karena tidak sholat, tidak puasa dan seterusnya. Nah, dalilnya surat Al-Muddathir ayat 42 sampai 47. Sayyid. Selanjutnya, apabila ia masuk Islam, orang kafir, apabila masuk Islam, ia tidak diperintahkan untuk melakukan qada. Tidak diperintahkan, tidak dituntut untuk melakukan qada salat. Qada atas salat yang selama ini ia tinggalkan ketika dia kafir. Dan ini ijma'. Ini ijma'. Difahami ya? Difahami. Jadi jangan katakan kalau ada orang kafir masuk Islam, jangan katakan pada dia kodok semua sholatnya selama kafirnya itu. Hah? Nah, tidak. Tidak disuruh mengkodok. Ya, dan ini ijma' ulama. Sepakatan ulama. Dalil yang menunjukkan hal ini, Al-Anfal ayat 38. Al-Anfal ayat 38. Qul lilladzina kafaru. Coba lihat mushafnya yang tidak hafal ayatnya. Al-Anfal berdua-berdua. Dan dekatan berdua, jangan berebut. Nah, Al-Anfal ayat 38. Bagi kamu syafi. Nah, Al-Anfal ayat 38. Kita lihat. Qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Qul, katakan wahai Muhammad alaihi wasallam, lilladzina kafaru, kepada orang-orang kafir, katakanlah kepada orang-orang kafir, iyantahu, jika mereka berhenti, ini berhenti dari kekafiran mereka, taubat, masuk Islam, itu maksudnya. Jika mereka berhenti, maksudnya berhenti dari kekafiran, taubat, masuk Islam. Balasannya, yughfar lahum ma qad salaf. Yughfar lahum ma qad salaf. Niscaya akan diampuni bagi mereka dosa-dosa yang telah lalu. Niscaya akan diampuni bagi mereka dosa-dosa yang telah lalu. Nah di sini, ketika dikatakan bahwa diampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu, berarti ya, dosa-dosa mereka yang dulu ketika masih kafir, tidak sholat, tidak puasa dan seterusnya, semua itu diampuni dengan masuk Islam. Jadi dengan masuk Islam tidak dituntut melakukan qada atas sholat dan yang lain yang dulu ketika kafir tidak dilaksanakan. Begitu. Ya, sisi pendalilan. Jadi fahami ini? Difahami ya? Nah, dalil berikutnya ketika Amr ibn al-As, ketika Amr bin al-As hendak masuk Islam, Amr bin al-As hendak masuk Islam, ketika dia hendak masuk Islam, Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, ketika hendak masuk Islam dan ingin membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ingin mempersyaratkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam agar dosa-dosanya diampuni. Dia ingin mempersyaratkan agar dosa-dosanya diampuni. Ya, dia sadar bahwa selama kafirnya banyak dosa, tidak sholat dan lain-lainnya. Nah, dia ingin masuk Islam, ingin membaiat Nabi, ingin mempersyaratkan kepada Nabi dengan masuk Islamnya, dengan membaiat Nabi agar dosa-dosanya diampuni. Ternyata Nabi alaihi salatu wassalam bersabda kepadanya. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Ama alimta anna al-islam yahdimu ma kana qabla? Ama alimta anna al-islam yahdimu ma kana qabla?" Ama alimta anna al-islam yahdimu ma kana qablahu. Itu kata Nabi kepada Amr bin al-As. Nah, makna hadis, ama alimta, tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu tahu, annal Islam, bahwa sesungguhnya Islam, yahdimu, yahdimu, menghapus makana qablahu, dosa-dosa sebelumnya. Dosa-dosa sebelumnya. Hadis riwayat Muslim. Ya, maknanya dosa-dosa yang telah lalu semasa masih kafir itu diampuni, dan mereka tidak diperintahkan untuk melakukan qada atas seluruh ibadah yang ditinggalkan tersebut, karena yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa meninggalkan sholat dan yang lainnya, dosa, seluruh dosa yang pernah dilakukan, dosa kufurnya, dosa syiriknya, dosa tidak sholat, tidak puasa, dosa ini dan itu, semuanya dihapus dengan masuk Islam. Berarti setelah masuk Islam tidak dituntut untuk mengqada sholat dan yang lainnya yang dulu tidak dikerjakan. Juga di samping itu, telah benar pula hadis-hadis yang banyak dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan secara mutawatir, secara mutawatir. Mutawatir artinya jalan periwayatannya sangat banyak, sehingga tidak mungkin ada kedustaan dan kesalahan. Ini istilah mustalah hadis. Ya, ini istilah dalam ilmu mustalah hadis. Istilah hadis yaitu mutawatir. Kalau dikatakan mutawatir, berarti jalan periwayatan hadis itu jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin ada kedustaan di sana. Dan tidak mungkin pula terjadi kesalahan riwayat karena sangat banyak jumlahnya. Itu mutawatir. Nah, jadi hadis-hadis yang mutawatir dari banyak sahabat radhiyallahu anhum, bahwa beliau Nabi SAW tidak memerintahkan siapapun yang masuk Islam di masa beliau untuk melakukan qada ibadah-ibadah yang ditinggalkan selama kafirnya. Selain Amr bin As yang kita dengar, dan yang lainnya yang masuk Islam, ya, tidak ada yang disuruh mengqada sholat, puasa dan yang lainnya. Baik, ini sudah jelas ya, dan ini ijma, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Dalilnya pun sudah kita dengar. Nah, sekarang berikutnya, bagaimana dengan amal kebajikan yang dulu mereka kerjakan di masa kafir? Ya, sebagian dari mereka dulu ketika masih kafir punya amal-amal kebajikan, melakukan, misalkan ketika masih kafir bersedekah, ketika masih kafir memberi makan fakir miskin, ya, pernah. Ketika masih kafir melakukan silaturahim, silaturahmi, ya, dan semisal dengan itu. Nah, amal kebajikan yang dulu mereka kerjakan di masa kafir, pahalanya mereka dapatkan di akhirat berkat keislaman mereka, menurut pendapat yang benar. Jadi berkat masuk Islamnya mereka, berkat keislaman mereka, ternyata amal kebajikan yang dulu mereka kerjakan di masa kafir itu mereka dapatkan nanti di akhirat pahalanya. Ini menurut pendapat yang benar. Artinya ada perbedaan pendapat dalam hal ini, tapi ini yang benar. Pendapat ini dipilih oleh An-Nawawi dalam Al-Minhaj. Dalam Al-Minhaj Syarah Muslim. Dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Dipilih oleh Ibnu Taimiyah dalam Al-Fatawa Al-Kubra. Al-Albani dalam As-Sahihah. Al-Albani dalam As-Sahihah. Saya dilihat As-Sahihah jilid 1 halaman 492-494. 492 sampai 494 jilid 1. Nah, dalil yang menunjukkan hal ini ada dua hadis. Hadis yang pertama hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Hadis Hakim bin Hizam muttafaq alaih. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu muttafaq alaih hadis. Nah. Isi hadisnya Hakim bin Hizam bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wahai Rasulullah, kata beliau, ay Rasulullah, yani wahai Rasulullah, ara'aita umuran, ara'aita umuran, beritahu aku mengenai status perkara-perkara kebajikan, atahannasu biha fil jahiliyah, umuran kuntu atahannasu biha fil jahiliyah, mengenai status perkara-perkara kebajikan yang dulu aku amalkan di masa jahiliyah. Ara'aita umuran kuntu atahannasu biha fil jahiliyah, beritahu aku mengenai status perkara-perkara kebajikan yang dulu aku amalkan di masa jahiliyah. Kemudian beliau sebutkan, min sadaqatin, berupa sedekah, au ataqatin, memerdekakan budak, au silati rahim, au silati rahim, atau silaturahmi. Afiha ajrun, afiha ajrun, apakah ada pahalanya, apakah ada pahalanya, afiha ajrun, apakah ada pahalanya, apakah pada amal-amal kebajikan itu ada pahalanya. Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, aslamta ala ma aslafta min khair. Masya Allah. Aslamta ala ma aslafta min khair. Aslamta ala ma aslafta min khairin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aslamta ala ma aslafta min khair. Aslamta, engkau masuk Islam. Ala ma aslafta min khair, di atas kebajikan-kebajikan yang telah engkau persembahkan sebelumnya. Engkau masuk Islam di atas kebajikan-kebajikan yang telah engkau persembahkan sebelumnya. Masya Allah. Jadi kebajikan-kebajikan yang dulu dilakukan di masa kafir itu dibawa. Dengan masuk Islam dibawa. Dapat pahala. Tidak terbuang sia-sia. Ini berkat keislaman. Nah. Dalil kedua hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Riwayat An-Nasa'i. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Riwayat An-Nasa'i. Dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Dinyatakan sahih oleh Al-Albani dalam As-Sahihah. Dalam kitab As-Sahihah. Nomor hadis 247. 247. Nah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza aslama al-'abdu fahasuna islamuhu." Katab Allahu lahu kullu hasanatin kan azlafaha. Idza aslama al-'abdu fahasuna islamuhu. Katab Allahu lahu kullu hasanatin kana azlafaha wa muhiyat anhu kullu hasanatin kana azlafaha wa muhiyat anhu kullu sayyi'atin kana azlafaha idza aslama al-'abdu fahasuna islamuhu kataballahu lahu kulla hasanatin kana azlafaha wa muhiyat anhu kullu sayyatin kana azlafaha. Masya Allah. Al-Hadith. Potong hadisnya sampai di sini aja. Ya. Hadis syahid. Syahadah kelanjutannya. Iza aslama al-abdu fahasuna islamuhu. Jika seorang hamba masuk Islam, idza aslama al-'abdu fahasuna islamu, kemudian keislamannya bagus, bukan asal-asalan, ya, bukan abal-abal. Bagus, benar-benar bagus keislamannya. Bukan Islam KTP. Hah? Asal dapat KTP. KTP status muslim. Sayyid. Ini memang bagus, keislamannya bagus. Kataballahu lahu. Allah menuliskan baginya. Menetapkan baginya kullu hasanatin setiap kebaikan kana azlafaha yang dulu dia kerjakan di masa kafirnya. Wa muhiyat anhu kullu sayyi'atin kana azlafaha wa muhiyat anhu, dan dihapuskan darinya. Muhiyat anhu, dihapus darinya kullu sayyi'atin, seluruh kejelekan. Kana azlafaha, yang dulu dia kerjakan. Nah, ini dua hadis merupakan dalil atas pendapat yang kita benarkan ini, yang kita pegang. Nah, fadlullahi wasi', karunia Allah memang sangatlah luas. Dengan keislaman, seluruh dosa-dosa tanpa kecuali dihapuskan semuanya, dosa-dosa yang dulu dikerjakan ketika kafir. Sebaliknya, seluruh amal-amal kebajikan yang pernah sempat dilakukan ketika masa kafir ternyata tidak hilang sia-sia. Ternyata dengan keislaman tersebut, ya, akan dibalas oleh Allah, diberi pahala oleh Allah SWT di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Ini tentang kafir asli. Ini tentang kafir asli. Insyaallah pembahasan berikutnya tentang kafir murtad. Yani kafir murtad yang setelah murtad balik lagi, tobat lagi masuk Islam. Ya. Ini akan kita pelajari nanti. Ya, sebenarnya kesimpulannya kafir murtad juga sama. Nah, menurut pendapat yang rajih sama. Nah, yani kafir murtad maksudnya murtad setelah itu dia taubat masuk Islam lagi. Nah, ini yang akan kita pelajari nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fiikum. Tafadhalu jazakumullah.